Mitra Bisnis, sistem logistik nasional yang efektif dan efisien, diyakini mampu mengintegrasikan daratan dan lautan menjadi satu kesatuan yang utuh dan berdaulat, sehingga bisa menjadi penggerak bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim. Namun penerapan sistem logistik nasional yang terkoordinasi antar daerah masih didera permasalahan klasik, yaitu belum adanya komitmen dari beberapa pemangku kepentingan. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda soal sistem logistik nasional ini? Dan apakah sudah berjalan efektif, Pak, selama ini? Semua udah ada sebetulnya. Saya berapa tahun yang lalu tuh rapat tentang sistem logistik nasional itu. Tapi yang mimpin gak ada. Karena ini lintas kementerian kan. Dulu Umar Ipangestu yang mimpin. Nah sekarang gak ada yang minat. Saya gak tahu sekarang Menko barangkali. Tapi Menko kan adalah kantor yang harus segera kita bubarkan kalau presiden baru ini. Jadi Menko-Menko ini memperpanjang ini. Memperpanjang. Di dunia ini yang ada Menko cuma kita. Jadi kita gak perlu Menko-Menko lagi. Sebetulnya itu yang ditawarkan kepada Pak SBY, tapi ditolak Pak SBY. Enggak, saya mau tetap Menko, karena gimana nih, partai-partai itu nanti dapatnya makin sedikit. Jadi, enggak boleh lagi orientasinya ke sana. Jadi, bagaimanapun, leadership itu sangat penting, sama-sama industrialisasi. Kalau visi industrialisasinya lemah, maka akan lemahlah industrialisasi itu. Sama juga dengan kelautan, saya rasa membutuhkan orang yang semacam Gus Dur. Gus Dur yang mampu menggerakkan kembali kan. Zaman Pak Harto kan Dewan Maritim hilang kan. Dihidupkan lagi oleh Gus Dur. Tapi sekarang oleh Pak SBY udah gak minat lagi gitu. Jadi memang leadership is very important. Oleh karena itu, saya berharap komunitas kelautan ini, kemaritiman ini, bikin tuntutan gitu ke semua capres. Binding gitu. Karena kita kan gak berpolitik ya, pokoknya concern kita adalah apa-apa yang menjadi penting dan strategis buat bangsa ini dalam perspektif yang benar menurut saya kan udah diuji oleh orang-orang yang ahli seperti Pak Sinjala, Pak Emil, dan orang-orang ahli lain, itu yang harus dilaksanakan, mau gak gitu. Karena dia nunggu jadi presiden terus baru ngasih, dia udah lupa. Nah kita binding nih dari sekarang, kita ikat dia, dan Saya berjanji ikut bantu gitu bersama dengan kawan-kawan yang lain. Ya, saya diajak untuk melakukan itu semua. Tapi concern memang sudah lama, tapi ya itu dia National Single Window. Saya sampai mundur, saya diangkat sama Menko Perekonomian waktu Pak Budiono untuk jadi ketua tim monitoring Inpres. Inpres 4 kalau nggak salah waktu itu kan, sampai mundur ya. Nah, apa kalau rapat koordinasi gitu ya? Ya Allah, ini nggak ada yang komit. Ya nanti akan saya sampaikan kepada atasan saya. Lah, apa gunanya saya ini jadi kaki tangannya Menko? Kalau yang datang eselon 5, eselon 6 gitu yang... Ya nanti akan saya lapor. Enggak, udah gitu saya bilang Pak Budiono, saya mundur aja Pak, saya gak mau lagi deh. Jadi harus tegas gitu ya, menteri-menterinya itu binding gitu. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.